warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan tentunya semata-mata memanfaatkan waktu yang biasanya sementara yang berada di majelis ini. Dengan izin beliau, maka kita diminta untuk sedikit yang mengisi waktu yang ada sebagaimana biasanya antara maghrib sampai isya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita merenungkan satu di antara ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menyebutkan dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, ini perdagangan, yang perdagangan ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, keuntungan yang besar. Tunjikum min adabin alim, yaitu selamatnya kalian dari azab Allah azza wajalla yang sangat pedih. Perdagangan apa yang diinginkan oleh Allah azza wajalla kepada kita semuanya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasuli, dan beriman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan perdagangan Allah yang Allah tawarkan kepada kita adalah sesuatu yang sangat baik apabila kita mengetahui tentang hakikat apa yang telah ditawarkan oleh Allah azza wajalla kepada kita semuanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diantaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati setiap mukmin dan menyeru kepada setiap mukmin. Yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau di antaranya mengatakan setiap Allah Subhanahu wa taala mengawali kalian dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai kaum mukminin, pasanglah telinga Anda. Pasanglah telinga Anda. Karena sungguhnya Allah azza wajalla akan mendatangkan perintahnya yang harus kita tunaikan, atau Allah akan memberikan larangannya yang harus kita jauhkan. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dan menawarkan kepada kita sesuatu yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar, tentunya sekaligus merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tijarah, perdagangan, dan itulah hakikat kehidupan kita semuanya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullun nasi yakhdhu fabai'un nafsahu famtiquha aw mubiquha. Setiap manusia mereka dalam keadaan berpagi-pagi bagaikan pedagang yang keluar dari yang mereka keluar dari rumahnya dalam keadaan pagi-pagi untuk dia membeberkan dan menawarkan dagangan mereka. Maka di antara mereka dalam berdagang famtiquha, dia membawa hasil yang sangat gemilang, yakni dia telah membebaskan dirinya. Dan sebagian mereka berdagang dan bangkrut dengan perdagangannya. Famubiquha, maka dia pun orang yang binasa dengan perdagangannya tersebut. Kapan seorang dia berdagang dan dia beruntung dan dia membebaskan, telah membebaskan dirinya? Dan kapan seorang dia berdagang dan dia jatuh dalam kebangkrutan dan kerugian dan dia telah membinasakan dirinya? Sesungguhnya perdagangan kita, apabila kita ingin beruntung, maka lihatlah kepada siapa kita berjual beli. Kepada siapa kita berjual beli? Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang mulia, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli jiwa dan harta seorang mukmin bi anna lahumul jannah, yang Allah beli dengannya jannah. Yang Allah beli perdagangan seorang mukmin dengan jannah yang Allah sediakan buat orang yang mereka beriman, yang mereka menjual dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita berdagang, maka untuk melihat apakah perdagangan kita adalah untung atau rugi, maka berapa modal kita dan berapa yang kita terima dan berapa sisanya, maka kita akan melihat apakah kita menjadi pedagang yang untung atau pedagang yang rugi. Barang dagangan kita adalah al-imanu billah wal-imanu birasulillah wal-jihadu bisabilillah. Ini perdagangan yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari kita. Dan Allah Azza wa Jalla akan membeli perdagangan kita, barang dagangan kita, bi'anna lahumul jannah, dengan jannah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tunjikum min adabin alim, diselamatkan dari azab Allah Azza wa Jalla, ini azab an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyampaikan kabar-kabar beritanya kepada kita semuanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeberkan dengan sekian banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar setiap kita selalu bersiap-siap diri agar membebaskan dari sesuatu yang sangat menyusahkan kita. Setiap kenikmatan diawali dengan penderitaan. Semua perkara. Tidak urusan dunia, tidak urusan akhirat. Apalagi berkaitan dengan jannah. Yang merupakan perdagangan Allah Azza wa Jalla. Inna si'atallahi qaliyah. Sesungguhnya perdagangan Allah mahal. Wa inna si'atallahi jannah. Dan sesungguhnya perdagangan Allah adalah jannah. Yang jalan menuju jannah seandainya dipaparkan kepada nafsu kita, maka Rasulullah SAW telah menyatakan hukfatil jannah bil makarih wa hukfatil nar bisyahwat. Jannah dikelilingi dengan hal yang tidak dia sukai, hal yang bagi nafsu dia tidak berminat, sedangkan an-nar dikelilingi dengan hal yang penuh dengan keinginan syahwat. Akan tapi seorang mukmin dan seorang yang berakal, dia akan melihat akhir dari segala-galanya. Dia akan melihat akhir dari segala-galanya. Apa dampak akhir perbuatan yang nampak tidak disukai oleh jiwa? Dan apa dampak akhir perbuatan yang disukai oleh nafsu manusia? Rasulullah SAW di antaranya ketika menyampaikan tentang an-nar, maka beliau mengatakan di antaranya, selamatkan diri anda dari an-nar dengan setipis apapun kebaikan yang bisa anda lakukan. ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri Anda dari an-nar walaupun hanya dengan separuh, dengan biji korma. Tentunya korma di Timur Tengah atau di Saudi atau di Mekah atau di Madinah, gudangnya korma, separuh korma, sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat remeh. Akan tapi sekecil apapun yang bisa Anda lakukan dari kebaikan yang akan bisa menghijabi kita dari an-nar, maka lakukan. Sebagaimana kebaikan yang kita anggap remeh, maka Nabi kita yang mulia hendaknya jangan diremehkan. Jangan kita remehkan. Sekalipun itu nampak remeh oleh kita, akan tapi di balik itu sesuatu yang besar. Tabasmu kali akhika sadaqah. Sekalipun sekedar dengan senyuman yang ringan, maka sungguhnya merupakan sadaqah. Dari apa atau apa yang telah dikhabarkan Nabi kita yang mulia berkaitan dengan Allah? Satu di antaranya Rasulullah menyatakan sebagaimana yang diberitakan Allah dalam ayatnya yang mulia, "Tsumma innakum ayyuhal muqaddibun." Kemudian wahai orang-orang yang telah sesat lagi mendustakan, "Adhdhalun," orang sejalannya yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Adhdhalun," baik itu al-Yahud wa Nasara dan semisal dengan mereka, al-Musyrikun, semuanya masuk ad-dalun. Al-Mukadzibun, orang yang mereka mendustakan. Mendustakan Allah, mendustakan Nabi-Nya, mendustakan agamanya, dan mendustakan semua yang telah diberitakan Allah Azawajal, jannahnya, atau narnya, atau semua yang Allah telah beritakan. "Summa innakum ayyuhad-dalun al-Mukadzibun." Kemudian wahai orang-orang yang telah sesat dan lagi mendustakan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka, "La akiluna min syajarin min zaqqum." Niscaya benar-benar mereka akan memakan pohon dari pohon zaqqum. Pohon zaqqum. Apa itu pohon zaqqum? Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menyatakan, "Lau anna qatratan min az-zaqum qutirat fi jari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishaha fa kaifa biman yakunu ta'amuh." Seandainya satu tetes dari pohon zakum, seandainya satu tetes dari pohon zakum diteteskan kepada bumi, diteteskan di darud dunia, diteteskan ke dunia, la afsadat ala ahli al-ard ma'ayishahum, niscaya akan merusak semua hidup dan kehidupan penduduk bumi. Fakaifa, kata Nabi, fakaifa biman yakunu ta'amuh, lalu bagaimana seandainya makanan dia adalah min syajaratiz zaqqum, seandainya satu tetes pun zaqqum apabila diteteskan ke penduduk bumi akan merusak semua kehidupan dan semua apa yang ada di bumi, lalu bagaimana seandainya az-zaqqum menjadi makanan ahlul nar. Demikian pula Nabi mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagaimana kesedihan ahlun nar, tangisan mereka, tangisan yang panjang, akan tapi tangisan yang la yang fa', tangisan yang tidak bermanfaat, penyesalan yang tidak berguna, akan mereka sesalkan kepada Allah Azza wa Jalla semua sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ketika mereka menyesalkan berjalannya waktu yang Allah telah sediakan, yang selalu Allah ingatkan agar setiap kita memanfaatkan waktu, kemudian mereka tidak memanfaatkannya, ketika datang al-maut dan mereka mengatakan, "Qala Rabbi, ya Rabb, lau akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, seandainya engkau undurkan barang sebentar dari ajal yang menjemputku." Akan tetapi keputusan Allah Azza wa Jalla, la yu'akhar, tidak akan pernah sama sekali dia akan diundurkan. tidak akan pernah sama sekali diundurkan ajal apabila telah datang keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika mereka menyesal, apa kata Allah? Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar kiranya aku bisa beramal sesuatu yang dulu telah aku tinggalkan. Akan tapi kata Allah Azza wa Jalla, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Sekali-kali tidak mungkin terjadi. Sekali-kali tidak mungkin terjadi. Sesungguhnya ucapan dia semata-mata ucapan yang tidak akan pernah mungkin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di belakang mereka azab barzakh, azab kubur, dan akan berlanjut pada azabun nar. Dan demikian di antara yang Rasulullah perintahkan pula dan hadis beliau, bagaimana tangisan mereka, penyesalan mereka. Dan hadis riwayat Imam Hakim, beliau menyatakan, Inna ahlan nar la yabqun. Sesungguhnya ahli neraka mereka menangis. Mereka menangis. Dan seandainya kata beliau, lau ujriyatis sufun fi dumu'ihim, andaikan kapal itu dilayarkan di atas air mata yang mengenang hasil tangisan mereka, lajarat, pasti akan berlayar, pasti akan berjalan. Wa innahum la yaquna dam, dan air mata yang keluar dari tetesan air matanya adalah darah. Adalah darah. Demikian Nabi kita yang mulia menghabarkan kesedihan mereka dan tangisan mereka. Azab yang sangat pedih. Azab yang berlipat ganda. Azab yang Allah Azza wa Jalla sediakan buat mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya mereka mampu menebus azab, kata Allah, akan mereka tebus dengan apapun yang mereka miliki dari perkara dunia dan seisinya, sekalipun manusia yang ada di seluruh dunia yang ada. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang mereka dalam ayat yang mulia. Lau anna ha innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, wa matu wa hum kuffarun, mereka kafir dan sampai matinya mereka dalam keadaan kafir. Lau anna, andikan mereka memiliki, lau anna mil'ul ardi dahaban, andikan mereka memiliki emas yang besarnya satu bumi, dalam rangka untuk menebus adab Allah Azza wa Jalla. Lau anna mil'ul ardi dahaban ma tuqbila minhum, Allah tidak akan menerima apa yang akan mereka tebuskan kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka sangat ingin kiranya menebus adab Allah tersebut. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ala firasyil maut, menjelang kematiannya, beliau mengatakan di antaranya, lau anna li min al-ardi dahaban la aftadaitu min adabillahi qabla an arah, andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan aku jadikan sebagai tebusan dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Ini kan kata Umar. Sedangkan kita mengetahui Umar Al-Faruq, Khalifah Ar-Rasyid Ats-Tsani, khalifah yang kedua, manusia yang sangat dicintai Nabi, ahlul jannah, telah mendapatkan tazkiyah yang Allah meletakkan kejujuran dari lisannya, Al-Faruq, orang yang mendapatkan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Akan tapi demikian Al-Faruq mengatakan di menjelang wafatnya, yang menunjukkan bagaimana dahsyatnya azab yang dibayangkan seorang mukmin. Demikian pula sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, seandainya manusia yang hari ini boleh jadi memiliki kebanggaan dengan banyaknya pengikut yang ada, maka ketika telah berhadapan dengan tebusan Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin sangat ingin menebus kiranya dengan semua penduduk bumi, Allah tidak akan terima. Ya wadul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lada nasta'ata lishawar tad'u man akbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Orang-orang yang di dunia mereka tampil dalam keadaan mujrim, tampil mereka dalam keadaan fajir, durhaka, menentang agama Allah, lari dari Allah, tidak peduli dengan Allah, dengan agama, dan tidak peduli dengan Allah dan agama Allah Azzawajal. Andaikan mereka bisa menebus azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tebus bibani dengan anak kandungnya sendiri. Khususnya para bapak dan para ibu, setiap kita mengetahui di dunia ini tidak ada orang yang paling mencintai orang lain seperti kecintaan seorang anak kepada seorang ayah kepada anaknya, atau seorang ibu kepada anaknya. Dia sanggup korbankan apa saja yang bisa dia korbankan demi anaknya. Akan tapi ketika dia telah melihat azab Allah Azza wa Jalla, maka seandainya dia Allah mau menerima tebusan, anak kandungnya akan dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seandainya belum cukup, ya Rabb, ya Allah, akan dia tambahkan dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keluarga besar yang dulu memelihara dia. Bahkan waman bil ardi jami'an, semua penduduk bumi. Summa yungji, kemudian dia diselamatkan oleh Allah dari azab neraka. Akan tapi Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, menegaskan, kalla innaha lada nasta'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Sekali-kali tidak akan mungkin terjadi. Sesungguhnya azab jahanam adalah azab yang menyala-nyala, yang azabnya bisa melepaskan kulit kepala manusia. Yang jahanam memanggil setiap orang yang dulu berpaling dari agama, dan mereka hanya mengumpulkan harta, akan tapi tidak dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Demikian Allah terangkan kepada kita. Seandainya demikian kekayaan yang kita miliki kemudian kita jadikan sebagai tebusan azab, maka demikianlah Allah telah mengatakan, kalla, kalla, kalla, sekali-kali tidak akan mungkin terjadi. Dan Allah hanya menginginkan dari kita perdagangan yang wujudnya al-imanu billah wal-imanu birasulillah wal-jihadu bisabilillah. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, dengan rincian yang benar, dengan iman sebagaimana para ulama telah memberikan uraiannya, iman kepada Rasulnya demikian pula, dan jihad, adanya mujahadah, kesungguhan dirinya dari tataran yang paling ringan sampai yang paling berat untuk dia berjalan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Wa rahiman wa rahimakumullah. Dan lihatlah orang-orang yang telah Allah katakan yang mereka telah hidup di dalam kenikmatan iman, kelezatan iman, yang seandainya iman telah meresap dalam hati seorang, maka iman merubah, iman akan merubah gaya hidup seseorang. Sesuatu yang nampak, yang tadinya nampak berat menjadi ringan, sesuatu yang tadinya disukai oleh nafsu manusia menjadi berubah sesuatu yang harus dia waspadai. Dia akan merasakan lezatnya nilai-nilai keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla yang dikatakan halawatul iman, halawatul iman. Dia akan merasakan rasa manisnya iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itulah orang-orang yang mereka telah merasakan iman rasa manisnya iman. Mereka adalah orang yang ridha Allah sebagai sembahannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabi mereka. Dengan iman yang benar, iman yang bercampur dalam hati dia, iman yang telah meresap dalam hatinya, sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang yang mereka imannya belum masuk dalam hati mereka. Qala fil aqrabu amana qul lam tu'minu walakin qulu amanna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ketika datang orang mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Rasulullah, qul lam tu'minu, anda belum beriman, walakin qulu aslamtu, akan tapi katakan aku telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hati kalian. Yang apabila iman telah meresap dalam hati seorang, telah membeli rong-rongnya hati manusia, maka iman akan memberikan sebuah keindahan dalam kehidupan dan rasa manis iman dalam kehidupan dia. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman وَسَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْقُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ. Apabila iman telah masuk dalam hati seorang, Allah akan menjadikan hiasan iman tersebut dalam hati dia, dan dia akan membenci semua yang dibenci oleh Allah Ta'ala: kekafiran, kemaksiatan, kefasikan. Apa yang Allah benci, dia benci. Apa yang Allah cintai, dia cintai. Dan begitulah kesempurnaan iman yang Allah Rasulullah katakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aqta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dan dia memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, sehingga telah digerakkan rasa hatinya semuanya dengan fillah wa lillah, faqad istakmala al-iman, maka dia telah sempurna keimanan mereka. Dan manusia dengan imannya terbelah menjadi dua, minhum man yuridu dunya wa minhum man yuridu al-akhirah. Sebagian orang mereka keinginannya dunia, sebagian orang mereka keinginannya akhirat. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang mulia, faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya وَمَا لَهُمْ فِي الْأَخْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Sebagian orang mereka hanya meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, berilah kepada aku kehidupan dunia yang baik, akan tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian di akhirat. Dan sebagian mereka mengatakan, رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخْرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dialah mukmin yang bertakwa, yang menginginkan akhirat. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha matmuman manhura. Barang siapa yang mereka mengharapkan kehidupan dunia, kehidupan yang cepat, yang instan, yang segera bisa dia lihat, kehidupan yang kontan, Allah katakan, Allah akan berikan pada mereka, Allah akan segerakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan catatan, mana sya liman nurid, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, berapa kadarnya pemberian Allah. Dan bagi orang yang Allah kehendaki, siapa Allah kehendaki, sehingga setiap orang yang menginginkan dunia belum tentu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, karena Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah, dan itu pun Allah memilih di antara para hambanya. Sehingga kalau dia hanya menginginkan dunia, kemudian Allah tidak berikan atau Allah berikan sebagian kecil, dan akhirat dia tidak mendapatkannya, tentunya ini bangkrut dan bangkrut dan bangkrut. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Adapun barang siapa yang mereka menginginkan akhirat, dan dia menempuh jalannya untuk mendapatkan kemuliaan akhirat, Allah akan balas, Allah akan balas setiap perbuatan baik yang dia lakukan, yang mengharapkan kampung akhirat, Allah akan syukuri keadaannya. Setiap satu kebaikan, kata Allah, Allah berikan 10. Bahkan sampai 700. Bahkan sampai kelipatan yang tidak terhingga. Man ja'a bil hasanati falahu bi asli amsalnya. Barang siapa yang mereka datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, Allah akan berikan 10 kebaikan. Allah akan balas 10 kebaikan. Bahkan sampai 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang mereka, perumpamaan orang yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah, kama sali habbah, seperti perumpamaan satu biji, ambatat sab'a sumbulah, yang kemudian ambatat sab'a sanabil, yang kemudian menumbuhkan 7 ulir. Wa kullu sumbulatin wa min kulli sumbulatin 100 habbah, dan setiap satu ulir menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7, 700. Allah lipatkan kebaikan dia sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah lipatkan lipatan yang tidak terhingga. Wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan lipatkan kesabaran seorang mukmin, pahala mereka bighairi hisabin. Ini hitungan yang tanpa hisab. Kita telah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka tenggelam dalam perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah dan taman-taman orang yang mereka telah mencari, telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika melihat kaum muslimin membutuhkan sumur dan sumur dikuasai oleh Yahud, maka Utsman beli dengan hartanya liwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa taala, sumur rumata dibebaskan Utsman dan diinfakkan pada kaum muslimin biwajhillah, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabat ketika perang Tabuk, hari yang sulit karena jauhnya jarak, karena panas teriknya waktu siang, karena saat-saat yang sedang paceklik sehingga ekonomi sulit, dan yang lebih memberatkan lagi selain jaraknya jauh, suasana sangat panas dan mereka sedang kesulitan ekonomi, telah dekat saat panen sesuatu yang sangat diharapkan di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Maka Nabi yang mulia menghasut para sahabat agar mereka berinfak. Maka Utsman, ya Rasulullah, 100 unta dengan isinya. Rasulullah hasung lagi, ya Rasulullah, kata Utsman, 100 unta dengan isinya. Rasul hasung lagi para sahabat, ya Rasulullah, 100 unta dengan isinya. Hingga Nabi mengatakan, setelah hari ini harta Utsman tidak membahayakan dia. Dia telah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya telah tidak terfitnah dengan dunia yang menguasai dia. Dunia bukan sesuatu yang haram buat seorang muslim. Yang Rasulullah ketika mengatakan tentang dunia dengan permisalan yang sangat luar biasa jeleknya, bukan dalam rangka agar kaum muslimin mereka membuang dunia dan membuang dunia, memisahkan dari dunia, akan tapi bagaimana meletakkan dunia pada tempat yang benar. Wal akhiratu khairun min al-ula. Wal akhiratu khairun min al-ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Rasulullah pernah lewat di sebuah pasar, kemudian melewati sebuah kambing kecil yang cacat telinganya dan telah jadi bangkai. Kata Nabi, ayyukum yuhibbu hadza law bi dirham? Mana di antara anda yang suka memiliki ini dengan satu dirham? Ya Rasulullah, tidak ada di antara kami yang suka. Untuk apa? Atuhibbu yuhibbuna annahu lakum. Adakah di antara kalian yang mau ini dimiliki dengan gratis? Ya Rasulullah, in kana hayyan kana aiban. Ya Rasulullah, andaikan kambing ini hidup adalah aib karena asap, karena cacat telinganya. Fa kaifa wa huwa mayyit? Lalu bagaimana dengan dia mati? Dengarkan perkataan Nabi, catatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang memberikan pelajaran dengan sesuatu yang sangat real, yang gampang mereka pahami. Wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia lebih rendah di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan bangkai kambing yang cacat ini bagi kalian. Allah di sisi Allah Azza wa Jalla bukan maknanya kaum muslimin agar mereka membuang dunia, karena kita tahu semuanya, kita semuanya untuk menegakkan ibadah, menegakkan jalan Allah Azza wa Jalla dengan dunia. Akan tapi Rasulullah ingin mendidik para sahabat, jangan sampai ada di antara mereka yang tenggelam dalam kehidupan hubbu dunia, cinta kepada dunia, hingga mereka korbankan akhirat demi dunia, sehingga menjadi abdud dunia. Yang Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dunia, ta'isa abdud dunia, abdud dinar, abdud dirham. Celaka, celaka dan celaka. Maka Utsman tunjukkan bagaimana dia dengan hartanya. Di waktu Rasulullah, di waktu Allah SWT, Utsman rambab barang dagangannya, lalu dia tawarkan kepada para tengkulak, adakah di antara kalian yang mau memberikan keuntungan kepada kami 10 kali lipat? Mana orang akan mendapatkannya? Orang yang tengkulak, para tengkulak yang mau untuk menawar dagangan Utsman, apalagi sampai 700 kali lipat. Sesungguhnya aku telah jual barang daganganku yang memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Diperuntukkan semuanya untuk kaum muslimin, Utsman. Abu Dahdah ketika mendengar ayat Allah SWT, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu af'afan katsirah. Mana orang yang mereka mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah lipatkan dengan lipatan yang sangat banyak. Maka kata Abu Dahdah, dia datang istrinya, ya Umma Dahdah, dia memiliki pohon kurma yang ada 600 pohon kurma di dalamnya. Ya Umma Dahdah, keluarlah, sesungguhnya pohon kurma ini telah aku pinjamkan kepada Allah Azza. Dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Talha ketika dia dengar ayat Allah Azza wa Jalla, lan tanala albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tanala albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian sampai pada hakikat albir, hakikat kebaikan, hakikat iman, fa'mal iman, rasa manisnya iman, hingga anda menginfakkan harta, sebagian harta yang anda cintai, sebagian harta yang dicintainya, mimma yuhibbun, harta yang dia cintai. Maka kata Abu Talha, yang dia memiliki pohon kurma Bairuha yang letaknya di depan masjid, yang Nabi sering mampir ke kor ada kepohon tersebut karena ada sumur yang sangat bening yang diminum airnya, harta terindah. Maka kata Talhah, aku telah soleh-soleh tentang hartaku dan aku tidak mendapatkan harta yang paling berharga seperti pohon Bairuha. Furaiha, maka kata Abu Talhah, bagaimana pendapatmu wahai Ummu Dahdah, wahai Ummu Talhah, tentang kebun kita ini? Maka Ummu Talhah, seorang mukminah yang beriman, maka dia dukung apa yang diinginkan oleh Abu Talhah. Dia telah berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana pula Suhaib Ar-Rumi? Dia telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. yang Allah turunkan dengannya ayat Allah, wama wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Sebagian orang ada yang menjual dirinya dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menerangkan ayat ini berkaitan dengan kasusnya dengan Suhaib Ar-Rumi. Dia adalah seorang yang dulu masuk Mekah dalam keadaan budak. Dia sekarang punya keterampilan pandai besi. Dia kumpulkan dari keterampilannya ini uang demi uang hingga terkumpul banyak. Dan ketika dia akan hijrah, maka dia bawa hartanya, maka dihadang oleh Quraisy. Ya Suhaib, Anda dulu dalam keadaan miskin. Sekarang harta Anda yang terkumpul Anda akan bawa keluar, akan Anda pindahkan. Kami tidak ridho. Apa kata Suhaib? Yang dia sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya aku tinggalkan semua hartaku untuk kalian? Apakah akan membiarkan aku berjalan? Maka mereka terima tawaran Suhaib, dan Suhaib berjalan menempuh jalan ke Madinah, jarak yang tidak dekat, yang tidak kurang dari 400 kilo, dalam suasana yang mencekam, dengan bekal yang sangat minimal. Maka sesampainya di Madinah, Rasulullah sangat bangga dengan Suhaib, dan Rasulullah katakan, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Alangkah beruntungnya perdagangan Anda wahai Abu Yahya. Alangkah beruntungnya perdagangan Anda wahai Abu Yahya ya Suhaib. Mereka adalah orang-orang yang telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan antum dan kita semuanya orang yang memiliki semangat berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kullun nas yakhudhu. Setiap manusia adalah para pedagang yang keluar pagi-pagi, yang dia membeberkan dagangan dirinya. Kullu nafsin yakhdhu fabai'un nafsahu. Dia jual dirinya. Sebagian orang mereka menjual dan hasilnya adalah membebaskan, memerdekakan dia kepada siapa dia jual, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jual jiwa dan harta mereka dan Allah menjadi pembelinya. Dan apabila Allah yang menjadi pembelinya, maka Allah akan lipat gandakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian Allah adalah jannah. Allah tambahkan lagi kebaikan bagi dia melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanu lahumul husna wa ziyadah. Bagi orang yang mereka berbuat ihsan, mereka berjalan di atas agama Allah, berbuat ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan yang Allah tawarkan. Lahumul husna ay al-jannah. Allah berikan bagi mereka husna itu jannah. Wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan jannah. Kenikmatan yang Rasulullah katakan, mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dijangkau oleh mata, telinga, dan perasaan manusia. Allah berikan tambahan. Apa itu tambahan? An-nadru wajhillah. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, mereka wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbika nadhirah. Wajah mereka nampak berseri. Dhab nadhirah. Karena lapangnya dada, gembiranya hati, terpancar di wajah. Ila rabbika nadhirah. Dengan dhab melihat wajah Allah SWT. Dan itu kenikmatan di atas kenikmatan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita ambil faedahnya. Dan menunda Allah SWT memperbaiki agama kita. Dan memberkahi umur-umur kita. Dan mengumpulkan kita di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang mukmin yang Allah akan kumpulkan sebagaimana perkumpulan kita pada hari ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita pula di yaumul kiamah kelak bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di jannatul na'im. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.